Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sekarang kita masuk kepada pernyataan Ibnu Taimiyah mengenai orang-orang yang ragu. Qala qauluhu wa ammal murtabu ay asyakku. Adapun orang-orang yang murtab, yaitu yang syak, yang ragu, ketika dia hidup di dunia penuh dengan keraguan antara keimanan atau kekufuran, bimbang di tengah jalan. Fayaqulu idza su'ila, maka dia akan berkata ketika dia ditanya di kubur, marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ditanya tentang tiga hal, tentang usul salasah, dia ditanya tentang apa agamamu, siapa Rabbmu, siapa Nabimu. Dia akan menjawab, haha. Apa itu haha? Kalimatu taraddudin wa tawajju'in. Itu adalah kalimat yang penuh dengan keraguan. Wa tawajju', dan kalimat yang di situ adalah kalimat yang diucapkan bagi orang yang merasa sakit. Maka dia penuh dengan kesakitan dan keraguan, dia akan menjawab, haha, hakada. Haha, ketika ditanya, marabbuka. Haha, ini orang yang penuh keraguan. La adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an fakultuhu. Saya tidak tahu. Lihat, perhatikan. Dia tidak tahu ditanya Rabbnya, karena yang menjawab bukan atas inisiatif dia. Tapi yang menjawab ialah amalan, iman dia di dunia. Kalau di dunia dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal Nabi, tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka dia tidak akan bisa menjawab, siapa Nabimu? Dia akan berkata, haha, la adri, saya tidak tahu. Sami'tu nasa yaquluna syai'an. Saya mendengar orang-orang manusia mengucapkan sesuatu, fakultuhu. Maka saya pun mengucapkannya, ikut-ikutan, berkata tentang Nabi, berkata tentang Islam, berkata tentang Allah, berkata tentang agama Islam. Orang-orang berbicara, udah beragam Islam, gak usah fanatik, yang biasa-biasa saja. Nah, dia ikut-ikutan. Gimana dia mau menjawab pertanyaan di kubur? Ya, atau yang dia beragama tetapi dilandasi dengan ikut-ikutan, tidak dengan ilmu, tidak tahu ternyata itu bukan bagian dari Islam. Li'annahu ghairu mu'minin bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa yasta'jimu alaihi al-jawabu. Maka dia yasta'jim alaihi al-jawab, maka dia enggak bisa menjawab. Ya, dia tidak bisa menjawab, tidak bisa berbicara. Walau kana min a'lamin nasi wa afsahihim, walaupun dia adalah di antara orang yang paling pintar atau orang yang paling fasih berbicara, namun tatkala ditanya pertanyaan ini di kuburan, kefasihan dia di dunia, kecerdasan dia di dunia tidak bermanfaat sedikit pun. Yang bermanfaat ialah iman, amal yang akan menemani, bukan kefasihan. Seorang fasih dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, hafasih dia. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Fasih dia mengucapkan demikian. Tapi ketika ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia enggak bisa menjawab. Ragu. Kenapa? Karena dia tidak mengenal hakiki Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ma'rifatullah. Tidak ada pengesaan Allah dalam ubudiyah, sehingga dia pun penuh keraguan dan kesakitan mengucapkan kalimat haha, kalimat taraddud wa tasajju wa tawajju. Kama qala ta'ala wa yudillullahu dzalimina, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yudrabu, bimirzabatin min hadidin, maka dia pun dipukul dengan mirzabah, palu besar godam dari besi. Wahia al-mitraqatu al-kabiratu, yaitu mitraqah, palu yang besar. Fayasihu shayhatan, maka dia berteriak dengan keras. Yasmauha kullu syai'in, semuanya mendengar. Illal ins, kecuali manusia. Ya, semua mendengar. Illal insa. Summa bayyana al-hikmata min adami sama'il insani laha. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hikmah, ya, min adami sama, kenapa tidak mendengar, yaitu menjelaskan sebab tidak mendengarnya manusia laha, dari adab kubur tadi, dari teriakan orang yang disiksa di kubur tadi. Kata Nabi, lau sami'aha al-insanu la sa'iqa, seandainya manusia mendengar teriakan tersebut, dia akan sa'iqa. Apa itu sa'iqa? Kharra maitan aw ghusya alaih. Itu ada dua penafsiran. Yang pertama, dia tersungkur mati, atau ghusya alaih, pingsan. Nah, itu ada dua penafsiran. Ya, jadi entah itu dia bisa mati tersungkur jatuh, atau dia pingsan. Kalau dia mendengar teriakan adab kubur. Ya. Barakallahu fikum. Jadi enggak benar itu teriakan-teriakan adab penghuni kubur yang terekam kemudian diviralkan dahulu di Rusia, katanya berteriak-berteriak. Itu enggak benar. Kalau memang itu teriakan dia, kata Nabi, maka kita cuma ada dua pilihan. Soiko, pingsan atau mati, bukan malah diviralkan di YouTube. Nah, itu enggak benar itu. Ya. Antum beriman sama Nabi enggak? Ini hadisnya sahih. Kata Nabi, lau sami'a al-insanu la sa'iqa. Kalau seandainya manusia mendengar, maka dia akan mati. Ya, atau minimal pingsan. Enggak, malah tuh lihat tuh, dengerin deh. Wah, malah begitu. Kata temannya, ini suara azab kubur nih. Nah, kan begitu tuh ada tuh dulu, ingat enggak? Iya. Di Rusia katanya, di pusat pertambangan. Ketika digali didengar, itu siapa ngarang-ngarang kayak gitu. Hah? Kalau mau memberikan nasihat, pakai cara yang logis, ya, realistis, dan yang lebih penting berdasarkan sumber rujukan yang jelas. Al-Qur'an was sunnah, udah enggak usah pakai yang lain-lain. Ya barakallahu fikum. Wa min hikmatillahi aidan, dan di antara hikmahnya juga, ya, kenapa tidak diperdengarkan adab kubur? Annama yajri alal mayyiti fi qabrihi, bahwa apa yang terjadi pada mayit di kuburannya, la yasuhu bihil ahya'u, maka orang yang hidup tidak merasakannya. Li anna Allah ta'ala ja'alahu minal ghaib, karena Allah menjadikan hal tersebut di antara perkara yang ghaib. Walau azharahu, seandainya Allah menampakkannya, la fatatil hikmatu al-matlubatu, maka hikmahnya akan hilang. Apa hikmahnya hilang? Wahia al-imanu bil-ghaib, yaitu beriman kepada yang ghaib. Kalau dikit-dikit ditampakkan, ya sudah. Nanti tidak ada ujian yang real dalam kehidupan kita. Semuanya akan makrifat semua, ngelihat semua. Begitu kan, begitu. Nah, sementara tujuan kita hadir di sini itu untuk diuji. Ya, itu hikmahnya. Al-amru as-sani. Ya. Perkara yang kedua, mimma yajri 'alal mayyit fi qabrihi. Itu dari apa yang terjadi pada mayit di kuburannya, ma asyara ilaihi syekh, yaitu yang diisyaratkan oleh syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bi qaulih, "Tsumma ba'da hadhihi al-fitnah." Kemudian setelah fitnah ini, fitnah apa yang dimaksud dengan fitnah? Ya, pertanyaan, imtihan, ikhtibar, pertanyaan di kubur. Imma na'imun wa imma adabun ila antakuma sa'at ila antakumal kiamatul kubra. Kemudian setelah pertanyaan kubur tadi, apakah itu berupa nikmat atau azab? Tentunya nikmat bagi yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Adab bagi yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Ya, sampai kapan? Ila antakumal kiamatul kubra, sampai datang nanti kiamatul kubra, hari kiamat yang real. Ya, hari kiamat yang real. Namun tentunya Ahlus Sunnati wal Jamaah mengimani bahwa ya, adab kubur bagi kaum mukminin itu bisa hilang, bisa ringan. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab pertama doa ya dari ahli mayit. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab ada amal jariah dia yang masih berkesinambungan, tetap berjalan walaupun dia telah mati. Ya, amal soleh dia berupa ilmu dia yang bermanfaat, harta dia yang dia wakafkan, dia sedekahkan, dia dermakan di jalan Allah. Nah, ya kan begitu? Ya, ada orang yang sedang diazab oleh di kuburan Nabi lewat, maka dengan syafaat Nabi, ini khususan Nabi, Nabi tancapkan pelepah kurma. Ini enggak ada yang lain, cuma Nabi aja. Maka diringankan azab tersebut. Ya. Nah, azab kubur yang menimpa mukmin, bisa saja mukmin dapat azab kubur. Bisa. Ya, itu bisa ringan azabnya dengan apa? Dengan doa. Doa-doa orang-orang di sekitar dia mendoakan dia. Ya, doa-doa. Ya, doa itu bermanfaat kata Nabi ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang baru saja memakamkan kuburan salah seorang sahabat yang berwafat, ya fas'allaha li akhikum as-sabat fa innahu al-ana yus'al. Ya, mintalah kepada Allah ya agar saudara kalian yang sudah dikubur ini diberikan kekuatan. Ya, kekuatan. Karena sekarang dia sedang ditanya. Ya, kita kalau masuk kubur kita doa. Assalamualaikum ya ahli kubur. Minal mu'minin mu'minat. Nas'al ta'ala lana walakum al-afiyah. Minta ya, kepada keselamatan untuk kita dan untuk mereka. Nah, ini bermanfaat bagi penduduk kubur, bagi ahli kubur. Ya, bagi kaum muslimin yang bertauhid yang ada di kubur walaupun mereka diazab. Jadi jangan diyakini kalau ya, kalau kaum mukminin yang diazab di kubur, taruhlah dia diazab, ya, itu tidak bisa sirna, tidak bisa berhenti, tidak bisa ringan azabnya. Tidak, kalau yang diazab terus sampai nanti hari kiamat kelak, yaitu orang-orang kafir. Ya. Bisa dipahami sini? Nah. Hadza fihi isbatu adabil khabri au na'imihi kata Syekh. Maka ini adalah ya kata penetapan di dalam pernyataan Ibnu Taimiyah ini terdapat penetapan azab kubur atau nikmat kubur. Wa madhabu ahli sunnah wal jamaah dan madhabnya ahli sunnati wal jamaah annal mayta idza mata yakunu fi na'imin au adabin. Bahwa mayit apabila dia mati maka dia bisa berada dalam nikmat atau dalam azab. Wa anna dhalika yahsulu li ruhihi wa badanihi, yang itu terjadi pada roh dan badannya. Pada roh dan badannya. Kama tawatarat bihi al-ahadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis ini telah mutawatir dari Rasulullah SAW, fayajibu al-imanu bihi, maka wajib mengimaninya. Wa la yutakallamu fi kaifiyatihi wa sifatihi, dan jangan dibicarakan bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya. Ini enggak bakal nyampe ke kita. Ya? Gimana disiksanya itu? Ya udah, cukup imani aja. Ya, dia disiksa, dia akan dipulkan dengan godam, dengan palu besar tadi. Udah cukup. Jangan mikir-mikirin antum ke toko material, oke, gini kali ya. Godamnya. Jangan. Ya, enggak ada faedahnya. Ya, enggak boleh dipikirin, enggak boleh dibicarakan kaifiatnya, bagaimana bentuknya dan sifat-sifatnya. Enggak usah dipikirin. Ya. Ada mayit disiksa, udah cukup imani aja. Imani saja. Li'anna dzalika la tudrikuhul uqul, karena yang demikian itu tidak dapat dijangkau oleh akal-akal. Li'annahu min umuril akhirah, karena ini adalah bagian dari perkara akhirat. Wa umurul akhirati la ya'lamuha illallahu, dan perkara akhirat tidak diketahui kecuali oleh Allah. Wa man atla'ahumullahu 'ala syai'in minhu, dan siapa yang Allah beritahu tentang sedikit saja dari perkara akhirat tersebut. Wahum ar-rusulu salawatullahi wasalamuhu alaihim, yaitu rasul, para rasul. Ya, semoga selawat dan salam tercurah kepada mereka. Lihat, Nabi SAW ketika melewati dua kubur, ya, Nabi menyatakan ya, dua kubur ini yu'adzaban, sedang diazab. Nabi tahu, Nabi dapat wahyu kita mau menerka-nerka, oh ini kuburan dia nih, suka main, nah, suka main ini, main game, nah, suka nongkrong di pontoge, suka ini, suka itu, nah, suka nipu, suka ini, suka itu. Gak boleh memastikan, oh ini dia, diazab kubur. Gak boleh. Kalau Nabi tahu, ya dapat wahyu. Nah, kata Nabi, ini dua kubur ini, yu'adzaban, sedang diazab, satu karena ya dia ceboknya gak beres, satu lagi namimah, tukang adu domba. Nabi dapat wahyu. Ya, ada pun yang lainnya, ya sudah tidak. Jangan diperpanjang. Ya barakallahu fikum. Jangan ikut-ikutan sinetron apa tuh namanya? Hidayah ya. Hah? Azab. Ya. Ini karena ya, karena enggak ikut aksi 212 dapat kubur. Ini apa-apa ya. Ya. Hah? Yang mana? Itu enggak bisa dijadikan sandaran hukum. Ini perkara yang gaib. Ya, enggak bisa jadi sandaran hukum. Ya. Udah. Jangan terlalu percaya. Ya. Apalagi dari bersumber bukan yang sikoh. Bukan yang sikoh. Bersumber, bukan bersumber dari imam, bukan siapa? Bukan bersumber dari imam, dari juhala. Dari juhala. Hatta al-mutakallim. Ya. Juhala, minal juhala. Ya, jangan. Ya sudah, ya udah kita imani ada azab kubur, tapi jangan pastikan ya. Kita lewat, oh, ini lagi diadab tuh. Itu dia tuh, oh, itu dulu tuh tukang togel, tukang ini, tukang itu tuh, lagi diadab tuh. Kita tahu dari mana? Ya, cukup imani saja. Dosa togel, naam. Dosa ini, dosa itu, naam. Dosa riba, naam. Ya. Nah, lagi pula tadi ya, perhatikan ya. Ya, ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang yang diadab dikubur sampai hari kiamat itu khusus untuk orang kafir. Adapun orang yang beriman bisa diringankan. Kayak Nabi ringan ya. Nabi tancapkan pelepah kurma. Itu kekhususan Nabi. Min khasa'isi Nabi. Gak boleh antum ikut-ikutan. Hah, pelepah kurma gak ada. Pohon kejora, pohon kaboja, taro. Ah, ini gak bener ya begini. Kasih payung, kasih payung. Ah, ini min khasa'isi Nabi. Ya. Taruh pohon jengkol situ. Enggak benar kayak begitu. Ini termasuk min khasa'isi Nabi. Ya, di masa Abdullah bin Umar ada yang ikut-ikutan. Ya, cabut-cabut, enggak ada. Yang menaungi dia bukan payung itu, amal dia. Citranya mau ikut-ikutan Nabi, ceritanya, gaya-gayanya. Nah, disuruh cabut sama sahabat, cabut-cabut. Enggak benar kayak begitu. Nah. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi yang ditampakkan itu adalah para nabi, para rasul. Ya, para nabi, para rasul. Kalaupun ada yang demikian, mesti bersumber dari imam. Ya, dari imam, dari orang-orang yang sikot, bukan dari juhala. Bukan dari juhala. Ya. Masa antum mau membangun sebuah hukum hanya kabar begini? Ya, kabar siapa? Juhala. Ya. Wairusikot, tidak ada benar. Ini latah ini sama sinetron adab, sama majalah hidayah. Latah. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membangun hukum dari kayak begituan tidak. Tidak membangun hukum dari dalil, ya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya. Ya itu yang berbicara minal majahil, minal juhala, nggak usah pedulikan. Ya nggak usah pedulikan. Kemudian wa angkar al adab al qabri al mu'tazilah. Nah, kaum Mu'tazilah mengingkari kubur. Mengingkari adab kubur, kaum Mu'tazilah. Ini diwarisi ini oleh Himpunan Tani Indonesia. Oh, Himpunan Tani ada yang Ahlussunnah, bukan Himpunan Tani tuh. Bukan, Hizbut Tahrir. Himpunan Tani ada yang Ahlussunnah. Enak aja Himpunan Tani. Hizbut Tahrir, ya. Mereka Mu'tazilah, gaya baru yang Mu'tazilah kata Syekh Al-Albani. Wasyubhatuhum wasyubhatuhum bidzalika annahum la yudrikuna. Syubhat mereka bahwasanya mereka tidak mendapati hal tersebut. adik-adik. Nulis ya, duduk-duduk. Duduk. Ya, mereka syubhatnya, wah, ini kita enggak pernah jumpa. Ya iyalah, kalau kamu jumpa, enggak usah jumpa, dengar aja kamu mati atau pingsan. Ha kata. Ya gaya-gaya mau jumpa, ya. Kasih CCTV. Ya Allah. Ini enggak ada kerjaan. Enggak usah nungguin CCTV, kamu mati aja sekarang. Ah, nanti kita kasih tahu. Nah, kamu rasa sendiri. Kamu kan pengingkar ya azab kubur. Nah, mati aja sekarang coba. Nah, nanti rasain sendiri. Nah, ada apa enggak? Ya, barakallahu fikum. Wala yarawnal mayyita yu'adzaba wala yus'alu. Wala yarawnal mayyita yu'adzabu wala yus'alu. Ya, mereka mengatakan mereka tidak melihat mayit itu diazab atau ditanya. Nabi sudah bilang diazab, ya. Nabi bilang dua penduduk kubur ini sedang diazab. Nabi yang bilang. Nabi doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Banyak sekali riwayat tentang ini, tentang azab kubur. Tiba-tiba mereka mengatakan enggak ada azab kubur. Ya. Wal jawabu an dzalik anna adama idrakina. Jawaban antara tersebut bahwa kita tidak mengetahui azab kubur wa ru'yatina, kita tidak melihat azab kubur li syai'in li syai' sedikit pun dari azab kubur, la yadullu ala adami wujudihi wa wuku'ihi, maka ini tidaklah menunjukkan ya ketiadaannya dan tidaklah menunjukkan tidak terjadinya. Bahkan min asya'a, betapa banyak hal-hal la naraha yang kita tidak lihat, wahia maujudatun min ya wahia maujudatun, dan ternyata itu ada yang kita tidak lihat, ya, yang kita tidak lihat ternyata itu ada. Enggak usah jauh-jauh, di dalam perut kita aja kita lihat, enggak ada cacing-cacing di perut kita, ternyata ada. Ada bakteri-bakterinya, enggak lihat ternyata ada, ya. Jangan dianggap yang enggak kelihatan, yang enggak ada itu enggak ada. Wah, sempit sekali kalau begitu. Ya. Wa min dzalika adzabul qabri, di antaranya adalah azab kubur, au na'imuhu, ataupun kenikmatannya. Wa anna Allah ja'ala al-amra al-akhir wa ja'ala amral akhirati, dan Allah menjadikan perkara akhirat, wa ma kana muttasilan biha ghaiban, ya, dan yang hal-hal yang ya terkait dengan perkara akhirat tersebut itu sebagai perkara gaib, wa hajabaha, dan Allah menghijabnya, an idrakil uqul, dari jangkauan akal-akal kita, fi hadzal dar, di dunia ini, di negeri dunia ini. Liyatamayyaza alladziina yu'minuuna bil ghaib, supaya membedakan orang-orang yang beriman pada yang gaib ya min ghairihim, dari selain mereka. Wa umurul akhirah la tuqasu bi umurid dunya, dan perkara akhirat itu tidak bisa dianalogikan dengan perkara dunia, tidak bisa disamakan. Ya wallahu a'lam. Nah, kemudian kata Syekh di sini, ya, wa adzabul qabri ala naw'ain, adab kubur itu ada dua. Ya, tadi sudah di pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan ya, bahwasanya adab kubur itu diitlakan ke kubur, yaitu mimbabi taghlib, mimbabi ya, itu karena bab kebanyakannya. Mimbabil aghlabiyah, karena mayoritas kalau dia mati di kubur. Artinya orang yang matinya itu tenggelam bukan di kubur. Yang tubuhnya masuk ke perut hewan, dimakan buaya, makan ular, makan singa. Ya, yang tubuhnya meledak, hancur. Yang dibakar jadi debu. Berarti tidak diazab dong, kan enggak dikubur. Ya tetap diazab, namanya alam barzakh. Diitlakan ke kubur karena mimbabil aghlabiyah, karena mayoritas dikubur. Ya, jangan disangka, wah itu yang jatuh pesawat ke laut enak dong enggak diazab kubur. Kan di laut. Wah, ini pemahaman yang keliru. Ya. Nah, ini namanya alam barzakh, ya, alam barzakh. Alam barzakh, ya. itu mau dikubur, mau sudah enggak ada lagi bentuk badannya, itu ada fase tersendiri. Bisa dipahami sini? Ya, baik. Nah, sekarang adab kubur itu ada dua. An-nau'ul awal, yang pertama. Adabun da'imun wa huwa adabul kafir. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan. Itu adab yang terus menerus. Itu adab yang menimpa orang-orang kafir. Adab kubur. Kama qala an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, ya, neraka ditampakkan kepada mereka terus menerus pagi sore. Artinya orang kafir terus menerus diazab selama di kuburan atau di alam barzakh sampai hari kiamat. Anna usani, nau jenis yang kedua, yakunu ila muddatin summa yanqati. Itu pada beberapa, pada fase masa tertentu kemudian bisa terputus. Wa huwa adzabu ba'dil usati minal mu'minin, yaitu adab sebagian orang yang bermaksiat dari kalangan mukminin. Fa yu'adzabu bihasabi jurmihi, dia diadab sesuai dengan kejahatan dia. Summa yukhaffafu anhu, kemudian diringankan. Wa qad yanqati'u, dan terkadang terputus, ya, atau yunqata, diputus adabnya tersebut anhu dari dia. Al adabu bisa babi doain, dengan sebab adanya doa, ya. Dengan sebab adanya doa, kayak tadi Nabi SAW memerintahkan pada para sahabat, ya Rasulullah li akhikum as-sabat, fa innahu al-ana yus'al. Mintakan, doakan kekuatan pada berdoa, doa orang tuanya, ya, doa anaknya, gitu kan? Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu ila min salasa. Ya, apabila anak Adam meninggal, terputus amalan dia. Artinya enggak ada yang bisa menyelamatkan dia lagi. Ya, setelah fase kehidupan dunia, di alam barzakh, di alam akhirat, kecuali tiga hal. Ya, kecuali tiga hal. Yaitu min sadaqatin jariyatin, ternyata dia punya sedekah jariah, dia nginfak ke ma'had, ke masjid, ya, membiayai para tulab, pelajar, penuntut ilmu, membiayai dakwah di dunia, dan harta dia terus continue diamalkan oleh orang-orang yang masih hidup, maka ini bisa meringankan adab dia. Ya. Kemudian apalagi, ya, wa ilmu yang bermanfaat, yang tafawih, ilmu yang bermanfaat, dia pernah mengajarkan orang lain, walau ngajar al-fatihah kepada anak kecil, kepada anak kita sendiri, ya, ngajar bahasa Arab, ngajar ilmu-ilmu yang lainnya, atau sekedar memberikan nasihat, di surah Yasin, ya. Diabadikan oleh Allah orang yang bukan dakwah, cuma ngasih unjuk, ikutilah itu, ah, ikutilah itu para utusan, ya, fasilitator, burung hut-hut, ngasih tahu ke Raja Sulaiman, ada kesirikan tuh, nak Raja Sulaiman, ya, nah, ya, yang demikian ini bermanfaat sekali. Untuk perkara setelah fase kehidupan di dunia, ya, antum, ya, punya peran juga dalam hal ini, yaitu memberitahukan info kajian, ya, kemudian memberikan rekaman kajian, kemudian, ya, ngajak teman ke kajian, ya, dan yang lainnya, atau berperan. Kita pokoknya mesti punya peran dalam agama ini. Jangan sampai nggak punya peran sama sekali, ya. Jangan sampai nggak punya peran sama sekali dalam agama ini. Hatta walaupun markir pas di tempat kajian, pokoknya mesti punya peran, ya, punya andil, apapun, ya, nggak bisa apa-apa yang kita bisa. Nah, ini semoga bermanfaat buat kehidupan setelah kematian kelak. Itu masuk di kubur. Nah, ini kata si waqad yunqata'u anhu al-adabu. Nah, adab bisa diputus dari diri dia, bisa babi doain, aw sadaqatin, aw istighfarin, atau istighfar, ya. Atau istighfar permohonan ampunan dari kerabat dia, dari kaum mukminin kepada dia. Nah, ini bisa bermanfaat, diringankan. Bisa dipahami sini. Taibar kalau begitu. Nah, sekarang permasalahan berikutnya. Qala al-qiyamatul kubra wa ma yajri fiha. Qiyamatul kubra, dan yang kejadian yang berlangsung, ya, di dalamnya. Qala ila an taqumal qiyamatul kubra, sampai hari kiamat, yaitu orang kafir diadab. Fatu'adu al arwahu, maka arwahnya dikembalikan. Ilal ajsad, ke jasadnya, ke tubuhnya. Wa taqumul qiyamatu, maka hari kiamat tegaklah. Allati akhbarallahu biha fi kitabih, yang Allah kabarkan di kitabnya. Ya, Allah kabarkan kepada kaum musyrikin awal-awal ialah ayat-ayat untuk bertauhid, ayat-ayat untuk beriman kepada hari akhirat. Makanya ayat-ayat Mekah kebanyakan demikian di juz 30. Idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat, idza syamsu kuwirat. Itu semua ayat-ayatnya ya dinyatakan bagaimana kegentingan, kengerian, bagaimana hari kiamat. Agar kaum musyrikin di Mekah saat itu timbul rasa ketakutan kepada Allah, mau menerima dakwahnya Nabi, bertauhid kepada Allah. Karena yang menghalangi mereka untuk menerima dakwah Nabi kesombongan. Ya, diharapkan dengan dakwah ini hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat, mulai takut, hilangnya kesombongan, ya, dan mulai mau menerima dakwah tauhid. Dan betapa banyak ya para sahabat yang ada di Mekah berhasil didakwahi oleh Nabi SAW dengan sebab munculnya takutnya kalbu-kalbu mereka terhadap perkara akhirat. Ya, perkara akhirat. Para sahabat ketika mendengar ayat tentang akhirat, dia mengatakan, kada qalbi yatir. Kalbuku waktu itu hampir terbang mendengar ayat itu. Masuk Islam. Ya, masuk Islam. Kengerian. Nah, ini bermanfaat sekali iman kepada akhirat. Dan Allah seringkali menggandengkan iman pada Allah dengan iman pada akhirat. Ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Lihat. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Dalam banyak hadis Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyukrim jarahu wal yakul khairan aw liyasmut. Nah, dan seterusnya. Intinya di Al-Qur'an dan hadis banyak sekali digandengkan antara keimanan pada Allah dengan beriman kepada hari akhirat. Maka beriman kepada hari akhirat ini memang rukun kelima dalam rukun iman. Maka tidak mengamaninya, tidak beriman kepada hari akhirat, sepakat para ulama orang ini kufur, murtad, keluar dari Islam. Ya, bisa dipahami antum. Enggak boleh hatta ragu sekalipun. Enggak boleh ragu. Zaman ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Maka kata para ulama, yang menyangka, menduga, apalagi meyakini mereka tidak dibangkitkan, merekalah orang-orang kafir sebagaimana di ayat tadi. Ya. Bisa dipahami sini. Hai barakallahu fikum. Wa ajma'a 'alaiha al-muslimuna, maka kaum muslimun bersepakat. Fayakumu, ya, bersepakat atas ditetapkannya keimanan kepada hari akhirat. Fayakumunan nas, fayakumun nasu, maka manusia akan bangkit. Min kuburihim, dari kuburan mereka. Li rabbil alamina, untuk menghadap Rabb, Rabbul alamin. Kufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan belum dikhitan, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan belum dikhitan. Ya, penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Asyara Asy-Syaikh rahimahullah taala, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengisyaratkan fi hadza dalam permasalahan ini, dalam bab ini, wa ma ba'dahu, maupun yang setelahnya nanti, ila ma yakunu fid daril akhir. Ia mengisyaratkan kepada apa yang akan terjadi nanti di negeri akhirat. Wahiyallati tubda'u bil qiyamatil kubra. Itu yang nanti akan dimulai dengan kiamatul kubra. Hari kiamat itu dimulai dengan kiamatul kubra. Ya, fa inna ad-dara salasun. Ya, karena yang namanya negeri-negeri itu ada tiga. Darud dunya wa darul barzakh wa darul akhirah. Negeri dunia, negeri barzakh, dan negeri akhirat. Barzakh walaupun bagian dari akhirat, artinya dia adalah fase, jeda antara dunia dan akhirat. Artinya ketika seorang walaupun belum kiamat dia meninggal, maka habis kehidupan dunia dia. Masuk alam barzakh. nanti ketika kiamat tiba masuk alam akhirat. Ya, bisa dipahami sini. Ya kan, kemarin sudah dijelaskan apa kenapa dinamakan hari akhirat, karena dia paling akhir dari fase kehidupan. Ya, belum kiamat. Belum kiamat ya, tapi meninggal duluan. Ya kan banyak, kita pun juga demikian. Kita mati duluan sebelum kiamat. Ya. Karena hari kiamat tegak itu tidaklah hari kiamat tegak kecuali orang-orang yang paling buruk. Ya. Yang paling buruk, yang tidak ada lagi Al-Qur'an, tidak ada lagi orang yang beribadah kepada Allah. Nah ini alhamdulillah masih banyak beribadah pada Allah, ya. Insya Allah tidak akan tegak hari kiamat besok, ya. Besok tidak akan tegak hari kiamat besok. Paham ya? Ah, Dajjal belum turun, matahari belum terbit sebelah barat. Ya antum harus yang ini. Jangan dibodohi. Wah, tanggal sekian kiamat. Nih, orang soleh masih ada. Kalau orang kiamat itu orang soleh, orang yang beriman, nggak ada lagi. Al-Quran pun diangkat, hafalannya maupun mushafnya. Hafalannya maupun musab. Nabi Isa belum turun, Al-Mahdi belum hadir, belum dibaiat, Dajjal belum hadir, Dajjal belum dibunuh. Ya, bisa dipahami sini. Belum ada perjanjian kaum muslimin dengan Romawi pasca terbunuhnya Dajjal. Ya. Nah, ini perkara-perkara yang mesti kita imani, ya. Yakini sehingga kita tidak gampang dibodohi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kebodohan kita. Ya. Dibohong-bohongi tanggal 9 bulan 9 tahun 99 bla bla bla. Udah teka-teki togel ini. Kok kayak begitu? Nah, ini kiamat nanti. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kiamat. Ya, masih ada orang soleh, masih ada orang soleh. Jangan mau dibohongi. Mana lagi tadi? Wa kullu darin min hadhihi ad-duwar as-salasi laha ahkamun. Maka setiap negeri dari negeri tiga negeri ini, negeri dunia, barzakh, akhirat, dia memiliki hukum-hukum takhussuha yang khusus untuknya. Wa hawadithu, dan beberapa kejadian-kejadian tajri fiha yang berlangsung terjadi di dalamnya. Waqad takallama asy-syekhu 'ala ma yakunu fi daril barzakh. Nah, adapun mengenai barzakh, Syekhul Islam telah berbicara mengenai hal ini. Ya, tadi barusan. Wa huna, dan di sini akhadha yatakallamu, maka beliau memulai membahas atau membicarakan 'ala ma yakunu fi daril akhirah. Itu atas apa yang terjadi di negeri akhirat. Fa yaqul, maka beliau berujar, ila an taqumal qiyamatul kubra. Itu mengenai disiksanya orang kafir di kubur. Ya, disiksa sampai nanti tegaknya hari kiamatul kubra. Al kiamatu kiamatan. Yang namanya kiamat itu ada dua. Kiamatul sughra wa hiya al maut. Itu kiamatul sughra. Itu kematian. Wa kiamatul kubra. Itu hari kiamat. Ya. Kiamatul kubra, kiamat. Adapun kiamatul sughra, ya, yaitu kematian. Ada hadis tapi lemah disebutkan, man mata faqad qamat kiamatuhu. Barang siapa yang mati, maka sungguh telah tegak kiamatnya. Maksudnya apa? Kiamatus sughra. Nah, tapi hadis ini dhaif, ya. Hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh para ulama, termasuk di antaranya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Asy-Syaukani juga mendhaifkannya. Allah a'lam. Kemudian mana tadi sekarang? Wa hadhihi al-qiyamatu taqumu 'ala kulli insanin. Maka kiamat seperti ini yang namanya kiamat ya sughra, itu akan menimpa semua manusia. Ya fi khasatihi min ya min khuruji ruhihi wa inqita'i sa'yihi. Yaitu ya dengan keluarnya rohnya, arwahnya, dan juga dengan ya terputusnya usaha-usaha dia, amal-amal dia, kecuali nanti tiga hal tadi yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Wa qiyamatu kubra, adapun qiyamah kubra, ya, wa hadhihi taqumu 'alan nasi jami'an, ini akan menimpa manusia semua. Ta'khuduhum akhdatan wahidatan, ini akan menimpa mereka satu kali. Summiyat qiyamah, dinamakan sebagai qiyamah kiamatun, dinamakan sebagai kiamat. Kenapa? Liqiyamin nasi min kuburihim, karena nanti manusia bangkit dari kuburan mereka. Li rabbil alamin, untuk menghadap Allah rabbul alamin. Walihada qal, oleh karena itulah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah berkata, fatu'adu al-arwahu, maka roh-roh akan dikembalikan ilal ajasad, ke jasad-jasad, ke tubuh-tubuhnya. Wadhalika indama yanfaku israfilu fissur, itu nanti tatkala Israfil, malaikat peniup sangkakala, akan meniupkan sangkakala. Allah Ta'ala wanufiqa fissur, akan ditiuplah ya sangkakala. Fa'idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Nanti apabila mereka sudah mengalami kejadian tersebut, berjalan cepat menghadap roh mereka, mereka akan dibangkitkan. Nanti mereka mengatakan, duhai ya celakanya kami ya. Ini orang-orang kafir ini akan berkata, man ba'asana, atau semua manusia akan mengatakan, man ba'asana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Kalau orang kafir berarti dia enak dong gak diazab. Hah, tidur dong begitu. Kan mending begitu, mending tidur apa diazab? Ya mending tidur, ya enggak? Tiba-tiba hari kiamat, enggak apa-apa, bebas selamat dari azab kubur. Apa begitu maknanya? Bukan. Yang namanya peniupan sangkakala itu ada dua tiupan. Di tiup pertama binasa mati semua. Nah, setelah mati mereka udah tidurlah itu dia. Semacam break lah. Nah, udah, enggak ada lagi. Nah, nanti ditiupin lagi. Nah, itulah yang mereka mengatakan ya, yaitu di ayat ini, ya wailana man ba'asana min marqadina. Nah, itu duhai celakanya. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Nah, itu. Bukannya nanti orang kafir dimasukin ke kuburan, mereka tidur, nanti ketika ditiupin sangkakala baru mereka bangun. Nah, siapa yang membangkitkan kami? Bukan demikian maknanya. Mereka diazab sampai kapan? Tadi disebutkan oleh si, sampai hari kiamat tegak. Ya, sampai hari kiamat tegak, yang udah di kuburan ya habis, arwahnya mereka pun mati. Arwah mereka pun habis, mati. Nah, udah break. Hah? Allahu a'lam, belum tahu gitu. Ya. Habis itu ditiup yang kedua bangkit. Tiupan pertama mematikan, tiupan kedua dibangkitkan. Yaumul ba'ats namanya, hari kiamat itu yaumul ba'ats, hari pembangkitan, dibangkitkan. Nah, disinilah yang mereka mengatakan ya, duhai ya, ya wailana, ya man ba'asa min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Nah, itu ya, jangan dipahami dari kuburan. Enak banget kalau begitu, gak ada adab kubur dong. Bener dong Mu'tazilah. Bener dong Hizb Tahrir. Tidak demikian. Ya, bisa dipahami sini ya. Kalau suruh milih, mending diadab atau tidur, mending tidur gitu kan. Bangun tiba-tiba. Ya, tidak demikian. Wa qala ta'ala summa nufikha fihi ukhra. Ah, kemudian ditiupkan sekali lagi. Fa idahum qiyamun yanzurun. Nah, maka mereka bangun, tiba-tiba mereka memandang. Ya, al arwah jam'ur ruhin. Arwah itu jamak dari roh. Tapi kalau bahasa Indonesia, arwah itu bentuk kata tunggal, ya enggak? Arwah, padahal kalau dalam bahasa Arab, arwah itu artinya roh-roh. Roh-roh, ya enggak? Jamak dari roh. Orang Indonesia ya dikaitkan dengan mistis serem. Arwah gentayangan kayak gitu. Mana ada arwah gentayangan? Kalau dia mati enggak bisa minta izin dari malaikat, mungkar nakir, balas dendam, enggak ada kayak begitu. Ini kebanyakan nonton film Susana ini kayak begitu. Ya, film Susana Bokir. Nah, bangkit dari kubur. Nah, ini itu sutradara aja jahil, produsernya jahil, skenarionya jahil, yang nonton jahil. Hah? Mana ada bangkit dari kubur? Kalaupun ada ya, kalaupun ada, oh ini benar dia, itu dia saya lihat sendiri bangun, apa dia datang, itu jin. Jin rubah dari macan aja bisa, apalagi jadi pandang, ya. Belah tengah rambutnya, ya enggak? Ya, mentok-mentok, ya, bukain tali pocong saya. Ya Allah, kok percaya kayak begitu? Hah? Mana bisa? Udah masuk kubur, keluar, datang ke rumah selama 40 hari masih di situ. Allah Ustaz. Nabi baru nguburin sahabat nih, Nabi baru nguburin nih. Nah, Nabi baru nguburin. Kata Nabi, "Was'allah Ta'ala, ya, li akhikum as-sabat. Istaghfiru li akhikum, was'alulahu as-sabat." Mintakan ampunan untuk saudara kalian ini dan kekuatan, kekokohan. Fa innahu al-ana yus'al. Sekarang dia sedang ditanya. Setelah tanya fasenya apa? Naim atau azab? Begitu kan? Dua fase itu, enggak ada ya opsi ketiga, balas dendam. Hah? Enggak ada opsi ketiga. Setelah pertanyaan kubur, cuman dua opsi. Nikmat kubur atau azab kubur. Nikmat kubur, nikmat. Azab kubur, diazab terus. Enggak ada opsi ketiga, izin bentar. Ya, mau balas dendam, mau gangguin si Pulan di terowongan Kasablanka, di jembatan Ancol. La ilaha illallah. Ini kok mau dibodohin ya? Dibodohin sama orang bodoh. Allah, Allah, Allah, kuatai la billah. Ini gak boleh punya keyakinan kayak begitu. Ya, punya keyakinan. Kalaupun ada itu jin, bukan orang meninggal bisa berperan lagi. Gak boleh, ini keyakinan yang rusak. Ya, akidah siapa kayak begitu? Nah, akidah siapa kayak begitu? Wah, saya dulu film favorit saya horor-horor. Wah, jangan kayak begitu. Bertobat kalau antum suka nonton film horor-horor. Bertobat. Ya, khawatir keyakinan tersebut masih melekat. Ya, masih melekat. Kenapa? Karena udah biasa nonton kayak begitu. Ya, nonton kayak begitu. Udah biasa akhirnya ya itulah ya. Nauzubillah min dzalik. Ya enggak ada kayak gitu-gitu ya. Enggak ada. Namanya roh udah dua pilihannya. Nikmat atau azab. Enggak ada pilihan. Enggak usah khawatir. Lewat kuburan takut, jangan takut nanti yang dikubur bangkit gitu, gangguin. Walaupun ada itu jin. Ya. Lewat kuburan takut kenapa? Takut begal. Nah, enggak apa-apa. Ya. Takut dikejar jin, ya, takut tabi'i lah. Tapi takut kenapa? Kuburannya keluar semua. Ini ya Allah, ya. Di tempat saya itu, depan rumah saya itu, ya, pemakaman besar TPU. Mungkin terbesar se-Bekasi. Mangunjaya. Hah? Iya, sekarang antum rumahnya di mana? Daerah sini Babelan, Pondok Ungu, semuanya ke Mangunjaya. Perwira penuh, ya enggak? Udah kecil penuh. Sekarang ke Mangunjaya. Ya. Nah, itu ya tetangga kalau mau lewat situ biasa lewat jam 2, udah biasa. Karena udah paham, enggak ada namanya kuburan bangkit, nah, balas dendam, enggak ada. Mungkin takut kenapa? Begal, ya. Takut tabi'i. Takut begal, ya. Ya, tukang begal aja berani. Tukang begal aja berani itu. Hah? Tukang begalnya berani dinungguin ya pohon. Nah, bawa golok sama. Berani dia. Dia punya keyakinan. Ya enggak takut kuburan. Mana ada keluar-keluar kuburan. Tuh. Berani dia. Tukang begal aja berani. Iya. Berani enggak? Berani. Pernah ada yang dibegal di situ memang. Pernah. Ya, pernah ada yang dibegal di situ jam 3 malam. Tapi di balik itu ada hikmah. Tukang begal aja berani karena dia meyakini yang di kuburan enggak bakal keluar lagi. Kalau dia meyakini enggak bakal di situ dong. Iya enggak? Nah, enggak bakal di situ kan? Iya. Ada orang pacaran di kuburan yang maksiat aja tahu. Masa antum kalah sama orang yang maksiat? Ada orang pacaran di kuburan, ada enggak? Ada. Wah, saya sering lewat. Wah, ini kita tintinin baru pada bubar. Ya. Kan kelihatan tuh di atas motor. Motor itu walaupun mati, kacanya kan ada merah-merahnya itu. Kaca belakangnya itu. Kaca apa? Kaca apa? Lampu. lampunya itu. Ah, berarti ini motor nih kan. Ah, inti ada makna tersirat. Berani dia. Karena meyakini ya, penghuni kubur enggak bakal keluar. Kalau dia yakini enggak bakal situ, takut dia. Masa kita takut ya sama orang yang maksiat terang-terangan? Hah? Jinnya namanya orang yang ketiga setan, betul. Ya, roh ya. Arwah jamak dari roh. Wahia mayah yabihi al-insan wa ghairuhu min dawa min dawatil arwah. Ini udah jam 9:30 ini. Gimana nih? Cukup dulu deh ya. Dan 9:30 sampai sini insyaallah. Sampai roh arwah. Ya. Cukup, nanti insyaallah taala kita akan ya lanjutkan lagi. Bukan besok ya. Bagi yang mau bertanya, tafadhalu, silakan.